Bagaimana hukumnya dalam syariat menebarkan salam kepada kelompok ahlul bid'ah? Nah, ini masyarakat ikhwah rahimakumullah, yang pertama yang harus diperhatikan terlebih dahulu, tidak semua orang yang melakukan bid'ah itu ahlul bid'ah. Ini sering kita tekankan sebab kadang-kadang sebagian ikhwan, ya, apalagi yang biasanya baru ngaji, itu lagi semangat-semangatnya, ya, setiap orang yang menyelisihi sunnah, mubtadi'ah, ahlul bid'ah, sesat dan seterusnya, ya. Nah, sampai mungkin ada orang tuanya sendiri disesat-sesatkan sama dia, ya, mertua sendiri dianggap sebagai ahlul bid'ah, padahal mungkin dia sendiri tidak mengetahui, belum sampai kepadanya hujah, belum sampai kepada penjelasan yang baik, yang kalau mungkin kita jelaskan secara hikmah dengan bijaksana. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam menghadapi orang tua yang musyrik. Ibrahim alaihissalam menghadapi orang tua yang musyrik, pembuat patung, penyembah berhala, tapi dengan kalimat-kalimat yang, ya, hormat, ya, ya abadi. Tidak dengan kata-kata kamu sesat, ya, kamu ahlul bid'ah dan seterusnya. Maka ini barakallahu fikum harus diperhatikan. Ya. Tidak setiap orang melakukan bid'ah itu jadi ahlul bid'ah. Nah, biasanya yang menjadi ahlul bid'ah itu mereka pentolan-pentolan, tokoh-tokoh yang menyuruh kepada bid'ahnya, ya, yang memang mereka menegakkan bid'ah tersebut dengan berbagai macam syubhat, ya, dan jelas-jelas menolak sunnah. Maka yang seperti ini baru dia dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Lalu apa hukum menebarkan salam? Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza laqita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar." Apabila engkau bertemu ahlul bid'ah di satu jalan, cari jalan lain. Ini cari jalan lain apalagi untuk salam. Ya. Beliau menganjurkan untuk mencari jalan lain. Nah, itu lebih selamat. Dalam artian berarti jangan sampai ketemu sama dia. Kalau bertemu, biasanya ada senyumannya. Kalau sudah disertai senyuman, biasanya ada salamnya. Kalau sudah ada salam, biasanya diikuti dengan kalam. Iya kan? Pembicaraan. Oh, ternyata orang itu ramah. Gak benar itu Ustaz Fulan. Kenapa dikatakan si Fulan ahlu bid'ah? Orangnya baik kok. Ah, akhirnya mulailah dia ziarah. Setelah dia ziarah, baru dimasuki sedikit demi sedikit, ya. Nah, kalau seperti Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi', seorang imam terpengaruh dengan Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i, salah seorang gurunya yang berpemikiran Syiah, terpengaruh hanya karena melihat akhlaknya. Hanya karena melihat al-akhlak. Maka ini ma'asyara ikhwa rahimakumullah, apalagi kita yang tidak punya ilmu ini, ya, asyubahu khattafah, kata Al-Barbahari, syubhat itu sangat cepat sekali menyambar, tidak terasa sudah masuk ke dalam hati seseorang. Maka menjaga diri wallahu ta'ala lebih baik. Kalau seperti Ayyub bin Abi Tamimah, ada seorang ahlul bid'ah ingin ngobrol dengan beliau, ukalimu ke kalimah, saya ingin berbicara dengan walaupun satu kalimat. Kata Ayyub, la wala nisfu kalimah, setengah kalimat saja tidak, setengah tidak, ya. Kenapa? Hati sangat cepat berubah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, sangat cepat. Kalau kita melihat orang-orang tokoh bid'ah, ya, kalau kita melihat Jalaluddin Rahmat misalnya, sudah jangan coba-coba dekat. Dengarkan omongannya saja, jangan. Ya. Atau yang semacamnya, yang dikenal sebagai para pentolan-pentolan bid'ah, maka menghindar itu lebih baik.